Dia sering membaca Al-Quran yang maknanya ini kita tidak mengerti ya. Tapi dalam kajian saya ini di masjid di sana sedang membahas atau sedang tadarus surat Al-Baqarah sampai ke ayat 40 ke ayat 39 dari mulai ayat 30. Ya. Ketika Allah beriman kepada malaikat bahwa Tuhan menciptakan khalifah di kaum ini, kemudian malaikat mengatakan instruksi dalam ayat kata kamu tidak mengikuti dan berlima dan seterusnya. Dari kalimat ini timbul pertanyaan, dari mana malaikat tahu bahwa nanti yang akan diciptakan oleh Allah SWT itu suka berbuat kerusakan dan suka berbuat kekurangan. Padahal waktu itu Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah. Dalam buktinya ada kalimat kata yang lebih kemudian ayat berikutnya dari ayat 34, wa'idhum halim malaikat yasjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan bersujud kepada para malaikat, gitu. Tetapi tiba-tiba keluar iblis, illa iblis. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apakah iblis itu dari golongan malaikat? Karena sebelumnya Allah yang memerintahkan kepada malaikat tidak untuk iblis. Entah sebagai malaikat dulu bagi iblis juga tidak demikian. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari ayat Wakulnaya Adam Sun Angkawal Zul Kajat dan Rasulullah Muhammad dan hari itu cuma. Ini nanti ada diperintahkan oleh Allah untuk menjadi jannah surga. Jannah yang dimaksud ini apakah jannah yang nanti akan ditempati oleh kaum mustaqim ya? Karena kalau jannah yang akan ditempati oleh kaum mustaqim itu adalah Rasul lain berat melalui sunnah atau kita berpesan. Nah kalau Nabi Adam jannahnya itu di sana, berarti di sini batal. Di sini batal. Kemudian juga di situ ada larangannya balat atau tu, balat atau tak kan di syajarah. Kata di sana itu tidak ada larangan. Kemudian yang terakhir dari ayat 39, ini sering ditemukan dalam redaksi yang lain. Baladina kafaru akan terbu di ayatina bulan kasabina. Ini ada dua kalimat kafaru dengan kadabu. Jadi kafaru dengan kadabu itu kan sama-sama kafir ya. Orang yang mendustakan dua kafir sama halnya dengan seperti kalimat waladin ahanu amal solihah. Itu makna yang tersirat sekitar kelihatan seperti ada penggandaan kalimat di situ. Itu saja empat pertanyaan materi untuk pertemuan kali ini dan ini soal nanti akan menjadi bahan atau pelajaran pada pertemuan kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti inilah tadarus. Jadi supaya ada bahan yang kita kaji bersama, hasil kajian masing-masing di rumah masing-masing. Kalimat ataj'alu fiha terjemahan lama Departemen Agama mengartikan mengapa engkau menjadikan. Namun terakhir belakangan sudah direvisi. Kalimat ataj'alu bukan mengapa tapi apakah. Dan ini yang sesuai dengan makna yang sebenarnya dari huruf A. A itu apakah bukan mengapa. Namun pengertian yang lama sulit hilang di benak para pengkaji. Sehingga manakala ataj'alu diartikan mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi dari golongan yang berbuat kerusakan, dipahami bahwa itu protes. mungkinkah malaikat protes? Padahal di dalam surat At-Tahrim disebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah menentang, tidak pernah ragu melaksanakan perintah, tidak pernah ragu menerima semua aturan. Mereka tidak pernah maksiat, mereka selalu melaksanakan perintah. Jadi kalimat ataj'alu sama sekali jangan diartikan protes. Terus apa kalau begitu pertanyaan tersebut? Kalau kita ambil perumpamaan, di satu komplek diberitakan ada penjahat. Sudah ada beberapa rumah yang jadi korban. Dan penjahatnya sulit untuk ditangkap karena memiliki kemampuan bela diri. Beberapa satpam dihadirkan untuk menjaganya, belum mampu. Ketika satpam ada satu orang, malah dia takut oleh penjahat tersebut. Bukan penjahat yang takut sama satpam. Ketika satpam bertemu, gimana? Iya, saya enggak berani kalau sendirian. Dia kan orang hebat. Sedang ngobrol-ngobrol begitu, para satpam, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah langsung mengikat tangannya penjahat. Ini nih, sudah saya tangkap nih. Nah, kira-kira bagaimana satpam menyikapi si perempuan bawa penjahat? Lah, ibu yang menangkap. Geleng-geleng kepala kan? Bukan percaya, bukan tidak percaya kan? Bukan juga protes. Tapi apa itu? Kagum. Nah, kami ini yang sudah terlatih gak mampu menangkapnya. Si ibu yang menangkap. Nah, kalau begitu maka ada pertanyaan yang memberi makna kagum. Kita perhatikan susunan kalimat ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku yang menjadikan di muka bumi khalifah. Dan kata khalifah, kita perhatikan, ini dalam bahasa Arab disebut nakirah, umum, tidak hanya khusus untuk Adam, tapi juga untuk keturunan Adam. Kalau al-khalifata baru, tapi kalau khalifatan itu umum. Fil ardi, di bumi, secara umum juga. Allah memberitahu kepada malaikat, aku yang menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat tahu kondisi Adam itu adalah manusia yang punya nafsu. Dan keturunan Nabi Adam juga punya nafsu. Makanya kalimat berikutnya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yasfikud dima apa itu? Manusia kan bukan seorang Adam kan? Adam enggak akan bertumpahkan darah, cuma baru dua orang hidupnya juga, siapa yang ditumpahin? Yasfikud dima itu manusia itu. Berarti khalifah itu adalah akan bermunculan di muka bumi yang Allah takdirkan dari golongan manusia. Malaikat mendengar berita dari Allah, Allah akan mengangkat khalifah dari golongan manusia. Malaikat langsung seakan-akan termenung. Subhanallah. Kita ini orang yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah menantang aturan, ternyata bukan yang layak jadi khalifah. Dan Allah angkat khalifah itu dari golongan yang berbuat kerusakan. Berarti malaikat kagum atas kekuasaan Allah. Atau contoh yang lainlah. Di satu daerah di Bandung terkenal tempat perbuatan maksiat. Gak usah disebut tempatnya ya, nanti ada yang tersinggung orang sana. Di situ banyak perzinaan. Tiba-tiba ada orang yang datang ke Masjid At-Taqwa. Dia hafal Al-Quran. Kita tanya, di mana Anda tinggal? Saya di Jalan Anu. Lah, itu kan di situ banyak tukang maksiat. Iya, dan aku di situ menghafal Quran. Sementara orang yang tinggal di pesantren belum ada yang hafal. Nah, malaikat pun kan berkata begitu tuh. Aku ini tidak pernah dosa, ternyata enggak layak jadi khalifah. Manusia yang suka berbuat kerusakan, ternyata Allah angkat dari golongan itulah yang jadi khalifah. Artinya malaikat kagum. Makanya pertanyaan tersebut bukan pertanyaan tidak setuju, bukan pertanyaan protes. Bukti kelanjutannya bagaimana? Jawaban Allah, qalu ataj'alu fiha ma yusiu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Malaikat mungkin kalau di bahasa kita akan beginilah. Ya Allah, Engkau angkat khalifah dari golongan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kami yang walaupun bagaimana tetap bertasbih kepadamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apapun yang Engkau kehendaki, kami akan tetap bertasbih padamu. Dan kehendakmu akan mengangkat khalifah dari golongan makhluk yang berbuat kerusakan, ini mendorong kami untuk semakin bertasbih padamu. Nah, Allah menegaskan, inni a'lam ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa rahasia aku angkat khalifah dari golongan yang berbuat kerusakan? Ah, kalian memang belum tahu. Nanti kalian akan tahu. Maka bagaimana jawaban malaikat lanjutannya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lanjutannya kan, wa 'allama Adam al-asma'a. Allah buktikan sekarang. Allah buktikan kenapa manusia yang diangkat menjadi khalifah, nih Adam, diberi ilmu, diberi bekal untuk menjadi khalifah. Ya kalau umpamanya yang menyelesaikan problem manusia itu dari golongan malaikat, boleh jadi manusia akan berkata, ya wajarlah kamu gak maksiat, kamu kan gak diberi nafsu, kami kan diberi nafsu. Tapi kalau dari golongan manusia juga yang akan menyelesaikan masalah, oh iya sama-sama, makanya lebih bermakna dari golongan manusia yang akan menjadi khalifah. Itu satu. Kemudian tentang kalimat illa iblis. Di waktunya ini sedikit lagi nih. Di dalam bahasa Arab dikenal istilah at-taghlim. Ya. At-taghlib. Taghlib itu mengalahkan sesuatu. Jadi memenangkan satu, mengalahkan yang lain. Itu taglib. Umpamanya, kita ambil contoh. Kalimat al-walidain. Walid itu artinya yang melahirkan. Siapa yang melahirkan? Wanita kan? Tapi bapak suka disebut walid. Emang bapak melahirkan? Nah, kan enggak ada bapak melahirkan, tapi disebut walid. Terus kalau begitu sifat bapak diikutkan kepada ibu. Itu sifat dalam artian isi kata yang melahirkan. Seakan-akan dua orang melahirkan itu, ayah dan ibu. Tetapi sifat untuk kalimatnya, ibu ikut ke bapak. Sebab kalau ibu walidah. Kenapa ayah ibu walidain, tidak walidatain, atau tidak walidun wa walidah? Formulasi kata diambil dari sifat ibu digunakan untuk bapak. ujung kalimat, ujung kata, ibu ikut ke bapak. Isi kata, bapak ikut ke ibu. Kenapa? Isi kata kan yang melahirkan. Bapak ikut ke ibu, sebab yang melahirkan cuma ibu. Tapi bentuk kata, ibu ikut ke bapak, karena tidak disebut walidah. Ini namanya taglib. Dalam hal ini bapak kalah kepada oleh ibu, dalam hal ini ibu kalah oleh bapak. Nah, supaya apa? Supaya dipahami oleh kita bahwa ayah dan ibu merupakan satu kesatuan di dalam membina anak. Jangan ini dasar anak sia. Jadi di kampung kan begitu tuh. Nah, sebetulnya kan anak berdua, makanya tanggung jawab berdua. Lalu kita temukan lagi surat Ar-Rahman. Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain. Allah itu Rabbnya dua timur, Rabbnya dua barat. Bahkan ada lagi Al-Masyariq wal-Maghrib. Semua timur, semua barat. Memang ada berapa banyak timur dan barat, kok pakai semua? Itu adalah bab taglib juga. Sama di sini. Iblis dari golongan jin, tidak dirinci sebutannya, tetapi dimasukkan ke dalam golongan malaikat. Kenapa? Sebab dalam riwayatnya, iblis ini jin yang memang pinter, cerdas. Dia jarang sekali bersama dengan jin lagi. Dia sering bersama malaikat. Allah memerintah kepada malaikat yang termasuk di dalamnya semua jin. Kenapa tidak disebut malaikat dan jin saja? Sudah cukup karena malaikat lebih banyak. Yang disebut yang banyaknya saja, yang sedikit ikut kepada yang banyak. Makanya ketika malaikat pada ruku, pada sujud, jin-jin yang lain juga pada ruku sujud, ada iblis yang enggak. Makanya disebut illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak untuk hormat kepada Adam karena merasa lebih hebat, lebih mulia. Kemudian contoh yang lain umpamanya, kalau ada rapat para menteri dan menteri bersama ajudannya, bersama sekretarisnya hadir, kemudian MC berkata, Presiden telah tiba, para menteri diharap berdiri. Menteri berdiri, apakah ajudannya berdiri? Enggak. Menteri aja berdiri, apalagi ajudannya, apalagi sekretarisnya, semuanya pada para berdiri. Cuma ini kan rapat para menteri, makanya tidak disebut para menteri dan berserta ajudannya bersama. Ya enggak perlu, cukup para menteri diharap berdiri. Langsung berdiri semuanya, maka semuanya juga berdiri. Ada satu ajudan yang tidak berdiri, nah kena nih. Semuanya menteri berdiri kecuali ajudan ini, kan gitu. Pada ajudan yang lain pada berdiri. Itulah kira-kira. Atau semuanya berdiri kecuali sekretaris ini. Nah, itu juga kalimatnya di situ. Nah, kemudian al-jannah. Kalau ajan ini sudah disampaikan tadi, isi makna di antaranya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minal zalimin. Surga yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang mendapatkan rahmat karena mereka bertakwa kepada Allah. Tentunya tidak ada larangan. Perintah pun bukan perintah wajib, tapi perintah dalam artian silahkan. Jadi Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan tentang persilahkan dalam surat Al-Waqi'ah umpamanya. Dipersilahkan ahli surga untuk menikmati semua yang ada. dan tanpa ada larangan. Perintah bukan kewajiban. Adam dulu setelahnya disiapkan oleh Allah pasangan hidupnya, mendapatkan bisikan dari syaitan untuk melakukan pelanggaran. Tidak mencuri, memetik buah yang dilarang itu tidak mencuri, sebab belum ada yang punya. Tetapi kenapa dihukum? Soalnya ini adalah melanggar larangan. Tentu dalam surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa, tidak ada larangan, tidak ada perintah. Bahkan tidak ada malam, tidak ada siang. Terus apa? Soalnya belum mengalami, susah menjelaskannya. Sementara Adam dulu, kalimatnya juga adalah masih di jannah yang terbatas. Jannah sementara. Sehingga masih ada larangan. Ini memberi makna bahwa sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ulama tafsir, jannah yang dimaksud dalam ayat ini untuk Adam dan untuk istrinya dulu bukan jannah allati u'iddat lil muttaqin. Sebab al-jannatu allati u'iddat lil muttaqin tajri min tahtihal anhar. Jannah ini enggak disebutkan. Bahkan kalau kita perhatikan kalimat berikutnya, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Berarti kalau begitu ada turun, qulna bitu minha jami'an, keluar dari jannah tersebut. Apakah jannah yang nanti? Enggak dekat ke dunianya juga. Oleh karena itu, umumnya para ahli tafsir mengartikan jannah ini adalah jannah yang Allah sediakan untuk Adam saja dulu. Sehingga masih ada larangan. Sedangkan nanti jannah yang hakiki tidak ada larangan. Lalu untuk kafaru kadzabunya insyaallah bulan depan. Saya Rabu mendatang tidak hadir karena Sabtu mau berangkat lagi umroh. Mungkin berarti nanti bulan Mei kita lanjutkan bahasan ini. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.